Dengan ini kami mempersembahkan Gepeng CS, antara lain Narimo, Mami Martini, Ranto Edi Gudel, dan saya sendiri Nunung dalam cerita Gepeng Kawin Lagi ye. Selamat menikmati. Nasib sih, waktu masih kecil kepengen dewasa setelah melewati kitanan, kalau dengan bahasa Jawa sunat. Setelah saya itu sunat, mikir yang enggak-enggak, yang tadinya itu enggak tahu sih bagaimananya kalau antara laki dan perempuan itu bagaimana gitu, belum tahu. Tapi setelah sunat kok mikir sing ora-ora jelas. Tapi apa ya, semua itu nasib sih. Yang namanya kita itu punya, istilahnya mobil kita itu punya onderdil. Onderdil itu ada kegunaannya masing-masing. Tapi setelah sunat itu ada salah satu onderdil yang tidak dan belum digunakan. Enggak taunya setelah saya dapat jodoh sama perempuan, gak taunya ya namanya nasibnya lagi jelek, pengen kawin udah bisa kawin, ketemu sama memang enaknya manusia hidup itu kalau udah mengantik jadi temanten baru. Waktu itu temanten baru saya sama istri saya itu habis tamu pergi semua, tinggal saya sama istri saya, udah disediain tempat tidur, sepi kayak jam telu bengi. Saya itu sama malunya sih, soalnya saya dulu ngomongnya mesti ngelantur, ngomong ke sing ora-ora, sesuk tak tukok ke iki, sesuk tak tukok ke iki, ngono pamer karepe mono. Ora ketung yo me ngapusi. Ning saya bengi makin lama makin malam, larut malam ngomongin tek tangan gerayan. Waktu itu ameng arep demek ya bingung lho. Sing perlu didemek ki sing endi sik ngono. Saya namanya belum pengalaman sih, tapi karena saya itu takut ya tak goleki waton sing ora ana balunge empuk-empuk. Tapi waktu itu, tapi nasib lah yang menentukan lagi. Setelah punya istri enggak taunya turunan Petoro Kolo. Ganas, boros, ning tanjakane kuat. Tapi ya itu apa? Ya mungkin ya mungkin samalah. Yang namanya suami istri itu jarang sing mau niko yo iya ol gak nganten anyar terus duwe anak runtun beruntun. Saya suwe kok ndelok ki kok mblenger ngono lho suwe. Bosen. Bosen sama bosennya lah ini terjadilah problem rumah tangga, sehingga istri saya itu lah jarang di rumah. Sama-sama saya itu punya pekerjaan jaga malam, istri saya itu pembantu. Saya berangkat jam 7 sore jaga malam, sudah saya berangkat pulang jam 6 pagi, istri saya sudah berangkat belanja ke pasar, jadi ketemu di perapatan gitu. Nanti ya gantian. Waktunya saya mau berangkat sore, istri saya lagi pulang dari restoran, jadi ketemu terus, tapi nggak pernah ngumpul sama istri saya itu. Ini wong wedhus kae kesot wendi anak. Amin serempetan karo bojoku kok iso manak pirang-pirang. Tapi setelah padha bosene wah ora tau serempetan wis. Gak pernah serempetan petuk pecicil-pecicilan. Wis padha gedhe melan tu mangsak ya ora tau wis dhewe-dhewe wis. Jadi satu rumah itu sama istri saya kayak pemain tinju. Petuk ku padha gaget untune. Ngumbahi ya dhewe-dhewe. Yang tadinya mesra sekali nek adus bareng. Apa-apa bareng. Bareng wis padha bosene wis turu ya dhewe-dhewe. Mangan dhewe-dhewe bareng haming dhewe banteng siji nggo rebutan wong loro. Mongko bandenge mumut kae dienggo rebutan ajur menggerek ritok. Ini enggak tahu kalau pergi ya gitu mesti ini turu esuk ngono wis wah jandan nganggo asedo terus nganggo apa itu liki setempit. Liki setempit apa pokoknya benges itu loh dengan bahasa sekarang kan teng selempit. Sing nyelempit sinilah. Dinggo ngono wangi sorabang dua rabang tak deloki bareng turu ora dulap iki kok kok kaya grameh modar to kok. Abi kae. Ali yo wis ben padha ora senenge pisan, sama-sama enggak sepakat jadi yo dandan karepe dhewe. Bahan kanggo dandan wis entek yae. Alis kebacut dikerok kabeh. Tak delok, tak nengke wae saya diemin aja bulu mata itu kerok, alis kerok. Nganti resik kae blindis. Wah kemarin yae yo dandane ora lengkap. Nganggo alis alisan barengan mulih podanan tanpa payung. Tak delok rupane kok kaya bligo. Kok kemajune ra jamak. Nganggo rok kowe ora pantes ya dinggo. Parepe arek kaya iya-iya oh. Sarung ya dinggo rok mini ya. Jan kemayune ya ampun. Ini tak nyampe sekarang ya juga belum pulang. Enggak tahu nanti pulang-pulang marah. Yang namanya itu apalagi setelah ini adanya anak kos di sini nih. Wah, wah bahayanya. Ya memang sih, boleh. Itu namanya mengikuti dari masa ke masa. Pengen maju gitu. Tapi keterlaluan sih. Alat enggak ada, biaya enggak cukup. Maunya, wah, biar kelihatan enggak tua, masuk salon. Pipi ditarik rono. Waduk tarik. Biar kelihatan mecenceng. Raine namane nglumpuk dadi punuk nang. Kalau ketemu sama yang kos di sini tuh ya memang sih masih lebih muda daripada saya. Namanya Gudel Rantoy di Gudel. Kos di sini udah lama tapi kayaknya kok intim sekali sama istri saya ini. Enggak tahu itu ya pergi-pergi semua nanti pulang bersamaan berdua. Tapi karena saya itu ya enggak mampu sih. Jadi ya biarin aja sudah. Tapi enggak tahu nanti kalau datang bagaimana maunya istri saya. Ya amit-amit. Kaya wedhus kecepit. Saya lihat mulai tadi kok ngomel sendirian. Apa sing dipikir sih Kang? Apa sing cak sing diomong tuh apa? Hah? Tuh kan. Kecewa bukan istri aku. Kan sudah enak, kamu gak kerja. Rokok tahu rokok, makan tahu makan, minum tahu miku minum. Kurang apa aku? Hah? Kurang atiar kamu. Kamu itu datang-datang kok terus marah itu kenapa sih? Habis, kamu cari perkara terus, begini salah, begitu salah, serba salah aku, serba salah aku. Bukan serba salah, kalau kamu itu bukan serba salah, menyalahkan diri, ya kan? Apa sebabnya? Kenapa kalau pagi-pagi belum, apa itu artinya menyiapin makanan yang kayak biasanya untuk saya gitu sudah make up dulu, terus pergi nyampe satu hari, satu malam kemana itu? Manten baru, pakai suruh nyapi makanan. Lah tanganmu itu digopo, cokormu itu digopo. Aku lempah ya, ya kan? di mana letak tanggung jawab seorang istri yang sudah berkeluarga? Aku sudah cukup mulai pengantin baru sampai sekarang setia pada kamu, tapi gak ada hasilnya, tahu gak, Min, Pak Min? Hasilnya lah, kamu bisa begitu pakai pakaian begitu itu dari mana coba? Dari aku sendiri beli. Aku sendiri beli. Nah, tapi kan saya yang nganter. Arep nesu ya eleh wong aku kok. Saya tahu, Mas. Setelah adanya anak indekos di sini ini kamu cari perkara terus cemburu ya? Cemburu sih enggak. Engkau yang ngono ae cemburu. Ya ampun. Kowe iki dikroyok buta papat kok ya modar butane. Kok iso cemburu? Amit-amit. Memangnya sudah jemu, sudah bosen lihat aku ya? Jangan begitu caranya, Mas. Kalau enggak senang apa boleh buat, Martini ya, jangan kau kira. Bukan karena itunya, tapi kan ya bagaimana layaknya lah sebagai istri sama suami. Kok enggak terus tiap-tiap dateng marah, lebih beratan yang kos daripada saya. Bukannya begitu, kan sudah untung mau punya istri semacam aku punya pikiran. Daripada rumah ini nganggur, Mas, saya bikin indekos anak 1, 2, 3. Untungnya ada satu anak indekos sini. Kamu sudah marah-marah terus. Apa sih salahku ini? Kalau malam gak pernah tidur di tempat saya kok. Kamu tadi malam ngelilir berangkang kayak ngapa yuk? Aku tiwas tak cepak kayak bulan. Aku sarungan loh. Kalau pelirak-pelirik. Memang mencari-cari kamu itu, Mas. Kalau memang agak seneng tuh begitu caranya. Ada-ada saja. Perkara sepele dibesar-besarkan. Macem mudul-dul. Itu yang harus marah itu sebetulnya kan saya. Kok malah kamu dateng-dateng marah sih? Nanti kalau ada apa-apa sampai kedengeran yang kos kan saya juga ikut malu. Ingat dulu pekerjaanmu jaga malam. Nah, iya. Saya babu restoran. Saya kumpuli duit sedikit bisa bikin rumah, beli rumah ini. Sekarang rumah ini besar, enggak ada yang nempati. Kamu jarang pulang. Ya saya punya pikiran saya indikoskan orang mau apa lagi? Kok cemburu jangan begitu toh. Ya bukan sih cemburu sih enggak, tapi jangan sampai ngomong sama itu loh, siapa? Mas Ranto loh. Saya malu. Kamu kalau udah ketemu Mas Ranto, wah, jagongnya diambak-ambak ke. Halo, Bu Martini. Halo, Mas Ranto, Gudel. Laporan, Bu. Ya, kenapa sih? Sabunnya habis. Kok jangan panggil Bu, atau panggil Tante gitu loh. Panggil Tante kok dipanggil Bu, kok malu aku. Amit-amit. Tante, ya. Sabunnya habis, apa dimakan bapak? Sabun? Kemarin saya beli 2, odol 3 hari 1 kali habis, dimakan bapakmu juga. Siapa? Kamu? Radine Lawo kok. Dilalai odol ya bar sikatan ya orang ditutup lah, kepidak mecotot entek. Bapak tidak pergi pak? Tidak pergi. Nonton wayang kulit pak, rame pak. Sewengi aku nak nonton wayang kulit, ramuleh kok ya. Bapak jangan cemburu saya kos di sini pak. Itu yang salah tuh bapak sendiri. Kenapa kamar itu dikasih lubang? Kemarin tak intip. Tak intip bapak ya. Bapak tak intip kalau tidur kok elek bapak ya. Habis dikasih lubang sih. Itu ngimpi apa sih pak? Ngimpi. Saya sebelumnya minta maaf. Biasa aja sama ibunya ini, biasa aja. Minta maaf, minta uang kos dibayar dulu gitu apa? Enggak, bukan begitu. Itu terserah sama si Betari Durgo ini kan. Kena aja ngacai orang kok Betari Durgo. Begini loh anak Ranto, apa bapakmu saya? Ini sedikit banyak tuh cemburu. Oh cemburu? Iya, kalau kita tuh ngomong-ngomong sampai jam 1, jam 2 tuh cemburu, disangka apa-apa. Kan gak apa-apa anak sama ibu ya. Gak apa-apa bu, wong potongan. Gak apa-apa, tapi ibu ya keterlaluan. Kenapa sih? Masa jam 12 malam nusul saya rondo itu ya. Hei, yorah. Mulane kok janji jam 3 kok kemulan sarung. Ada perlunya. Ibu kemarin ya, saya tahu. Kemulan sarung nusul saya enggak ada, ibu kan nangis di tengah jalan. Kenapa? Ambil jaket. Dikira jaket wong kirik turu dibawa. Jaket. Ya udah. Intinya begitu, Nak Ranto. Ada tamu temanmu sekolah itu datang cari saya. Bu, mana anak Mas Ranto enggak ada. Coba saya ibu cari ya, terus saya ke itu ke gardu itu. Kan enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa, wong itu gardu ya kosong kok. Enggak apa-apa kok itu. Tolong nanti gerdu tempat ronda kan. Maaf mbok dirapeti sisa tok kayak begini. Lama sanggup pendawang liwat gerdu kok weruh kabeh lho ya. Loh, itu memang kita populerkan, Pak. Antara ibu kos dengan yang indek kos itu supaya kelihatan akrab. Akrab ya kerapetan ya sampean niku kok. Tapi enggak apa-apalah. Kalau memang wis padha seneng epen sisan. Bapak jangan bilang gitu loh, Pak. Ora apa-apa wes aku ra ndek bocor apa-apa. Janji kerep adus lek ya lega. Oh, jadi memangnya Bapak sudah nyerahkan Ibu. Loh, kalau memang Nak Ranto seneng suka sama suka terserah. Ya sekarang karena jantan aja. Saya memang seneng sama Martini. Loh, tuh. Martini kalau sudah jadi istri saya ganti jangan nama Martini lagi. Nama siapa? Gempol. Gempol ki anak buta terong kok. Sekarang begini ya Nak Ranto, bukannya ibu sendiri yang mengatakan begitu, bapakmu sendiri, bapakmu gepeng kan, sudah bosan sama ibu. Ya cerai enggak apa-apa, daripada aku malu, timbangan cincang-cincang tak biurane pisan. Wah, apa timbang cincang bukaan sisan ngono wae. Ora medeni cah cilik-cilik kuwilaan. Jadi kalau memang artinya Pak Gepeng ini sudah menyerahkan, apa boleh buat? Daripada saya jantungan tiap hari terus situasinya begini terus. Sebab itu bisa jadi penyakit, Pak. Lah iya. Kalau mata lihat orang yang pacaran terus, itu bisa turun penyakitnya, bisa sakit ginjal kalau satu. Kalau dua bisa ginjal-ginjal, Pak. Ginjal-ginjal ini lah nek cilik. Gede apa orang medeni nek ginjal-ginjal. Sudah sekarang begini aja, Pak. Gimana? Kalau memang betul-betul cerai aku, terima kasih. Iya. Gono gini, dibagi Gono. Aja. Iya, bagi. Nah, barang-barang dibagi. Semua milik saya. Kok enak yang kok menjadi di pengadilannya. Ya. Nganu ini soal ini almari. Siapa almari? Punya? Saya yang punya. Bagian perempuan itu. Kulkas. Kulkas saya. Meja kursi. Saya. Tempat tidur. Saya. Amben buri. Kamu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, itu untuk menyesuaikan diri, Pak. Wis kulino kok turu ngamben. Anu sekarang bola pecah. Ya. Itu apa itu namanya? Apa toples? Punya saya. Piring gelas saya. Cowek, kamu. Ora apa-apa. Enggak. Cari adilnya, Martini, cari adilnya. Jangan sepiar. Perkakas kita bawa enggak apa-apa. Ini tinggalin aja, sumur PN. Ora apa-apa. Jangan nangis, Pak. Enggak nangis. Keterlaluan kok. Sudah enggak apa-apa. Sudah ya. Ya. Ini rumah-rumah ayo sekarang. Rumah dibagi. Ini rumah depan siapa punya? Ya harus saya orang rumah yang ngumpulin. Semua ini yang di depan. Iya, saya. Nah, itu kamar kecil belakang kamu. Ya malah namanya adil, Pak. Adil malah ringkes kok malah. Burung semua milik saya. Menco, cecak rawa. Burung cecak rawa punya saya. Jalak punya saya. Empret kamu. Sirik. Ora apa-apa ta empret kok dulek nang cowek kuwi mau tau. Ini kalau memang sudah diserahkan, Pak. Bapak enggak usah nangis. Enggak apa-apa. Biasa saya kok. Martini. Ya, tolong panggil taksi 8 ya. Taksi 8 ya, Mas. Panggil Mas sekarang ya. Amit-amit. Nganu, sarungnya balekke. Sarung balekke gimana? Lah ya tenol wis turu nanggon kamar kecil. Nganggo amben cowek karo mprit. Tolong, Pak ya. Tolong, saya minta tolong. Iya, itu barang-barang saya diringkesin dulu. Plastik ambil untuk Bapak, enggak apa-apa. Gombungkos buakmu ya. Itu namanya marah, Pak. Bukan marah, enggak apa-apa. Ayo, Mas, taksinya datang, Mas. Silakan, selamat tinggal ya. Mudah-mudahan ya terusnya mati dening aku. Ya terus-terusna wis. Mut sambar mbledek. Loh. Itu namanya nyumpain, Pak. Namanya nyumpain. Enggak. Enggak apa-apa saya sih. Jangan terusin aja, Mas Ranto. Selamat tinggal. Semoga bahagia dengan sumur dan kamar kecilmu. Enggak apa-apa, Mas. Ayo begitu kebalikannya. Gandeng tanganku, Mas. Eh, Martini, ya. Sepatunya jangan pakai sepatu itu. Pakai sepatu yang mana, olahraga ya. Oh, nganggo kae lo, nganggo sepatu roda ben roda banter. Itu minggate kok. Anu itu pakaiannya ganti, pakai yang merah jambu ya. Ini, Mas, kurang cocok ya? Enggak cocok. Ganti yerek ya, Mas. Aduh, ya. Aduh, masalah. Behannya itu ganti ya, itu behannya mbahmu, monggo. Walah kemayu nek kowe iki nek ganti nang kono ora dicopoti nang kono. Mbok wis ora dadi bojone ya ora apa-apa ning ora copot kono. Ya ampun, ya ampun. Apa malah ya tulin Mas rok saya ini selerekno Mas lho lagi to Mas selerekno iki lho Mas. Eh kepek. Enggak apa-apa selereke dulu, enggak apa-apa selereke. Minta tolong raimu kurepno dulu ya. Kurepno kurepno itu selerekno nek ndelok gegere sing lora iku delok. Itu namanya bukan geger lorek. Memang yang kucintai sesmartin ini karena gegeri kaya kulit jambu kluthuk. Kaya kliko dong. Nah, tapi loreng. Kliko kita yang belenjat kok ya. Aduh, Martini. Apa ya lupa, Mas? Saya ya, Martini, maaf ya. Baru tahu ini gegermu. Sekarang ini kok panu begini sak kaset-kaset. Mas, bukan panu ini. Apa? Kadas. Wis pokoke awake rusak ngono wae lah. Tapi demi cinta enggak apa-apa. Iya, Mas. Nanti bilang sama papaku, ya. Kamu jangan takut, papaku memang orangnya galak. Ya. Dia direktur. Iya, ya, Mas. Direktur dia papaku. Direktur apa? Direktur bank. Bank mana? Bank Ju. Ya udah, ambil sana. Saya doakan semoga diterima di sisi Tuhan. Iya, Mas. Maksudnya itu begini, kamulah bahagia berdua. Saya doakan dari jauh, semoga ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya orang mati, Ben. Doa kematian. Enggak apa-apa. Ya, nanti kalau anu saya kirim. Sudah, Mas, jangan dipikir aja, Mas. Ayo, ayo, ayo, Mas, ayo. Sudah, Pak, ya. Sudah, sana. Anu, mi. Apa? Kok mi? Martini. Anak wedok tak apa ya. Namanya kok bunta ganti. Ben, ayo, ayo, ayo. Bye, bye. Sudah ya, sampe tinggal ya. Iya, minggat-minggat toko no. Walah, ting nesu banget. Sarungnya ngantik melotrok, rakrosok. Nang omah ya. Loh, itu apa ya? Ya memang sih, sayang, artinya itu gairan lagi sih. Orang itu memang kalau di ngaca gitu mesti kelihatan ganteng sendiri. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya kelihatan cantik sendiri. Aku ndelok munyuk ngilo kaya ketok kaya bagus banget. Anggep iki wis kaya iya-iya ngono. Ora enek wong ganteng, ora enek wong ayu ning sak kaca kono. Bareng kumpulke wong akeh malah ketok elek dhewe. Nasib sih ya. Ya udah enggak apa-apa karena mungkin istri saya mungkin bukan jodoh saya. Enggak ubahnya kita harus punya pegangan kita itu semate wayang. Hidup dan mati itu ngapa meneh? Punya uang kecil. Aku pinjem dulu 2.000. Untuk bayar taksi nanti aku habis kawin, saya kirim 2.000. Ini begini, Mas ya, mau pinjem saya kan? Enggak apa-apa, Mas ada 5.000 enggak? Buat apa? Kalau Mas punya 5.000, nanti yang 2.000 dipakai Mas, yang 3.000 untuk saya. Jadi Mas Ranto pinjem saya. Jadi saya pinjam situ nanti dulu kok bingung aku ya. Aku pinjam 2.000. Kalau aku punya 5.000 dulu. Saya terima nanti ya. Terus yang 2.000 dipakai Mas Ranto. Yang 3.000 saya bawa gitu. Jadi kalau soal nanti, yang 2.000 gampang Mas Ranto kapan-kapan ngembalikan, kapan-kapan enggak apa-apa. Kok aku jadi sekarang dihitung. Ya ya betul. Jadi aku sekarang pinjam 2.000. Sekarang dihitung, uangnya tadi berapa? 5.000. Kalau kamu ambil 3.000, aku 2.000. Kapan-kapan aja, kalau perlu nggak usah disahur, nggak apa-apa sudah. Jadi pas ya, untuk Mas Gepeng 3.000, aku pinjem 2.000. Jadi jumlahnya 3.000 sama 2.000 berapa? 5.000. Sudah pas? Sudah. Sudah pas ya sudah, aku nggak jadi pinjem. Sudah pas. Mas, kamu tuh pinjem mong. Kamu kok bodoh sekali ya? Kalau kamu pinjem malah saya dapat 3.000. Lepong jangan di ini begini aja mas, sekarang saya ada uang ada sih ada. Jangan 2.000. Tapi tahu sendiri mas, karena hidup saya begini kan. Tahu kan udah istri sudah nggak ada, saya betul, sendirian. Betul sekali. Ya tahu. Menduda. Ya kan? Ya. Jangan pinjem 2.000. Bagaimana kalau 10.000? Cukup. Nah ya kan? Tapi ya tahu sendiri. Per bulannya ada bunganya. Bunga itu artinya beranak. Hah? Beranak. Berbunga. Jadi nanti kalau satu bulan itu bunganya cukup 3.000 aja. Oh. Ya kan? Bunga. Ini saya kasih 10.000 misalnya. Terus kamu ngasih uang saya nanti kembali 13. Ya kan? Lah ini begini aja, daripada nunggu sebulan, sekarang aja 3.000 dulu saya bawa, itu Mas Ranto enggak usah hutang. Daripada nanti 13 loh mas, pokoknya 10.000 kembali 13. Pemerasan baik. Betul. Kalau itu apa, situ cara mikirnya udah benar. Pernah dimut wedus ini. Lah daripada nunggu sebulan, dah nggak jadi utang. Iya. Selamat tinggal. Itu tunggu sumur sama kamar kecil untuk tidur yang nyenyak. Edian. Gak apa-apa lah, suruh mendingan saya pergi dari rumah ini. Tinggal ngosisan rumahnya, ben gondol semut, ya ben, minggat aku.